Chuma matembele napaka doki style napaka wangu mimi napaka nampenda nikinogewa naliaga na kere tunapigaga nampenda alipenda na yoyo Ngoja umezama tumbo mpenzi ila muda mwingine subira utaheri mpenzi nitakupa mapumziko ukiwa mwezi hizi siku zingine wesaga na rumba mpenzi na mimi kuna muda nikiwa kazini na kumisi na nawaza vingi na tamani ungekuwa bosi kama mwalimu ni pesa special tuwe wote Masayote Mahaba ya menziki Wivu mda wote Nitafanya lalote Usini pochoke La haya simo kina Na ukitikie Na usiliwe Na mwisho mechupo ya sante Japokuwa wote mlicheza Na rahaya safari Kama kufika mfike wote So mungina fike mungina Akitaka kuchuma matembele Nampaka Doki style Nampaka Wangu mimi Nampaka Nampenda ni ikinoge wanga Naliaga Na kere Tunapigaga Nampenda Alipenda na yoro Mwali menyenya Dada menyenya Kaka menyenya Kamachela menyenya